Kajian Muslimah untuk Muslimah. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah, katakanlah wahai Rasulullah, wahai hamba-hambaku, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa dan maksiat, yang telah berlebihan dalam melakukan maksiat dan pelanggaran syariat Allah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah yang sangat luas. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya bagi siapa saja yang memohon ampun dan bertaubat. Ini ya, penegasan dari Allah Ta'ala sendiri. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa seluruhnya bagi siapa saja yang memohon ampun dan bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ayat ini merupakan seruan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang telah melampaui batas dalam melanggar syariat Allah, ya, terlibat dalam kemungkaran-kemungkaran, perbuatan keji dan tercelah, ya. Allah mengingatkan mereka, jangan sampai syaitan membisikkan ke dalam hati mereka perkataan yang mengandung putus asa atau rasa putus asa terhadap luasnya rahmat Allah Ta'ala dan luasnya ampunan Allah Ta'ala. Ini bisikan syaitan yang harus diusir jauh-jauh. Jadi seseorang yang telah terlanjur dalam melakukan perbuatan yang mungkar, yang keji, maka Allah membuka luas-luas pintu ampunan, ya. Allah membuka lebar pintu ampunan dan pintu rahmatnya, karena sesungguhnya dialah yang maha pengampun, ya, maha luas ampunannya, dan maha luas kasih sayangnya. Kasih sayangnya atau rahmatnya mencakup semua hamba-hambanya, terlebih mereka yang bertaubat kepada Allah SWT dari dosa-dosanya, kembali ke jalan Allah, maka Allah akan menyambut mereka dengan kasih sayangnya, dengan ampunannya, ya, mengampuni dosa-dosa mereka, menerima taubatnya, dan menjanjikan pahala yang besar, ya, bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam Islam tidak ada istilah patah arang atau putus asa karena banyaknya dosa atau karena telah terlanjur ternoda, ya. Tidak ada istilah putus asa. Seorang yang tidak memperbaiki dirinya dan kembali ke jalan Allah, kembali kepada syariat Allah, maka jalan itu terbuka lebar, ya. Pintu itu terbuka lebar-lebar. Dan tidak sedikit orang-orang yang berlumuran, ya, kesalahan, ya, ternoda dan sebagainya, tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi orang-orang yang saleh, sehingga menjadi laki-laki yang saleh atau perempuan-perempuan yang salehah. Sangat banyak sekali. Salah satu contohnya adalah apa yang terjadi di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang perempuan yang berbuat zina, seorang perempuan yang karena hawa nafsu dan sebagainya berbuat zina. Setelah itu dia menyesal. Dia menyesali dirinya, ya, menyesali perbuatan itu, ya, dan kembali ke jalan Allah Ta'ala. Kemudian oleh pamannya, ya, jadi ayahnya sudah meninggal, ayahnya perempuan ini sudah meninggal. Oleh pamannya, dia dibawa pindah ke Madinah, ya, tadinya di luar Madinah, ya. Oleh pamannya, dibawa pindah ke kota Madinah. Di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di kota Madinah ini, dia ikut dalam halaqah tahfidzul Quran, ya. Perempuan ini ikut dalam halaqah penghafalan Quranul Karim. Sampai dia hafal Al-Quran, ya. Sampai dia hafal Al-Quran 30 juz. Dan dia rajin beribadah, ya. Rajin melakukan ibadah-ibadah sunnah di samping ibadah yang wajib. Berubah 180 derajat, ya. Berubah menjadi perempuan yang salihah. Setelah itu datang seorang pemuda yang saleh dan bertakwa, meminang perempuan itu kepada pamannya, ya. Karena ayah meninggal, maka dia melamar atau meminang kepada pamannya. Pamannya ketika hendak menerima lamaran tersebut, dia ragu-ragu, ya, karena yang datang ini seorang pemuda yang saleh yang bertakwa. Ditangguhkan penerimaannya. Dia bertanya dulu kepada Khalifah Umar, ya. Paman ini, paman si perempuan itu datang kepada Khalifah Umar dan menceritakan masalahnya, ya. Jadi keponakan saya ini masa lalunya seperti itu. Tapi dia kemudian bertaubat kepada Allah. Setelah itu datang seorang laki-laki yang saleh melamarnya. Apakah boleh saya menerima lamarannya, ya, dan saya nikahkan keponakan saya itu sebagaimana perempuan-perempuan salehat lainnya, atau saya harus ceritakan sejarahnya? Maka Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau engkau sampai membuka aibnya, engkau sampai membongkar masa lalunya, niscaya engkau akan aku cambuk sekian puluh kali, ya. Kau akan aku cambuk sekian puluh kali. Nikahkanlah dia sebagaimana wanita-wanita salehat lainnya, ya. Itu jawaban Khalifah Umar. Nikahkan dia, itu keponakanmu, sebagaimana dinikahkannya perempuan-perempuan salehat lainnya, ya. Itu. Nah, seperti ini tabiat syariat Islam, ya. Membuka kesempatan yang luas sekali untuk orang yang hendak memperbaiki diri. Kapan saja hendak memperbaiki diri, sebelum roh itu sampai ke tenggorokan, ya, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, maka Allah menerima taubatnya, ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat, ya, orang-orang yang berdosa di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang-orang yang berdosa di malam hari. Dan itu senantiasa dilakukan oleh Allah Ta'ala sampai matahari terbit dari arah barat, ya, sampai menjelang kiamat. كلها شوق وحنان أمي أمي كلها كلها حب ومان كلها حب ومان كلها حب ومان